الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، نواصل حديثنا عن هدايات سورة الفاتحة. وأشرت في لقائنا السابق إلى أن من هدايات سورة الفاتحة في مواضع منها الهداية إلى الإيمان باليوم الآخر، ذلكم الأصل العظيم المبارك الذي هو أصل عظيم من أصول الإيمان وأساس من أسس هذا الدين. والكتاب والسنة جاء فيهما البيان الشافي والإيضاح الكافي لما يكون في ذلك اليوم العظيم من مجازات ومحاسبة ومعاقبة وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولهذا كان من أصول الإيمان العظيمة وأسسه المتينة الإيمان باليوم الآخر. ومن لا يؤمن باليوم الآخر فهو كافر بالله، لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلة، أي لا يقبل الله جل وعلا منه فريضة ولا نفلة. ولهذا جاء ذكره في نصوص كثيرة مع أصول الإيمان، كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال الله تبارك وتعالى في أواخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فذكر هذه الأصول: الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر في قوله وإليك المصير، أي المرجع والمآب. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله والإيمان واليوم الآخر أصل من أصول الإيمان التي هي قواعد للدين لا قيام له إلا عليها. ولهذا لما جاء جبريل الحديث المشهور إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والمؤمن وهو يقرأ كتاب الله عز وجل لا يزداد في هذا الأمر إلا رسوخ إيمان، وكذلك المؤمن في قراءته لهذه السورة سورة الفاتحة قراءة متكررة في أيامه ولياليه لا يزداد إلا إيمانا بهذا اليوم العظيم واستعدادا له. والآيات البينات والدلائل الواضحات على هذا اليوم وعلى الوقوف بين يدي الله والرجوع إليه كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد في القرآن يمر عليك آيات كثيرة: إن إلى ربك الرجعى، إليك المصير، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وهذه الآيات وغيرها تهديك وتدلك إلى رجوعك إلى الله وإيابك إليه ومصيرك إليه وانتهاؤك إليه وأنك ستقف بين يديه وأنه سيحاسبك تبارك وتعالى. فلا يزال المؤمن بقراءته للقرآن يزداد رسوخا وإيمانا بهذا اليوم العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau. Para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita yang telah disampaikan oleh Syekh kemarin tentang al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat, beriman tentang hari kiamat, yang telah ditunjukkan oleh surat Al-Fatihah dalam beberapa ayat dalam surat Al-Fatihah, yang menunjukkan bahwasanya akan ada hari akhir, hari kiamat. Syekh menjelaskan bahwasanya al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir, merupakan aslun azim, merupakan landasan yang sangat penting ya, dari usul iman. Ya, kita tahu bahwasanya di sana ada rukun-rukun iman, dan di antara rukun iman yang penting adalah al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Dan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah datang pada Al-Quran dan Sunnah penjelasan yang gamblang dan jelas tentang apa-apa yang akan terjadi pada hari yang sangat agung tersebut. Adanya hisab, perhitungan, dan adanya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga manusia akan terkelompok menjadi dua kelompok besar, yaitu fariqun fil jannah wa fariqun fil sa'ir. Sebagian kelompok akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian manusia yang lain akan masuk dalam api neraka. Oleh karenanya merupakan fondasi yang sangat penting ya, dan usul iman yang sangat penting adalah iman kepada hari akhir. Barang siapa yang tidak beriman kepada hari kiamat, tidak beriman dengan hari akhirat, maka dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya sarfan wala adlan. Baik amalan yang wajib maupun amalan yang sunnah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia tidak beriman kepada hari kiamat. Oleh karenanya banyak dalam dalil-dalil digandengkannya antara usul iman dengan iman kepada hari akhir ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukanlah kebaikan kalian mengarahkan wajah-wajah kalian ke arah masyrik, ke arah timur, ataupun ke arah maghrib, ke arah barat, akan tapi yang disebut dengan kebaikan yaitu apa? Man amana billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan beriman kepada malaikat dan kitab-kitab Allah dan para nabi. Allah menggantengkan antara iman dengan hari akhirat dengan usul iman yang lain. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhir dari surat Al-Baqarah, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya rasul dan juga kaum mukminun, mereka orang-orang beriman, mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ya, baik rasul maupun kaum mukminin, mereka beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi, beriman kepada Allah dan kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rasulihi, kepada kitab-kitab Allah dan rasul-rasul Allah. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Faqalu sami'na wa ata'na. Gufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Gufranaka, ampunanmu wahai Allah. Wa ilaikal masir. Dan kepada engkaulah kami kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang usulul iman, rukun-rukun iman Allah sebutkan. Itu apa saja? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada rasul, dan juga iman kepada hari akhir. Dari mana kita bisa mengambil faedah bahwasanya disebutkan tentang iman kepada hari akhir? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilaikal masir. Itu orang-orang kaum mukminin, mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, wa ilaikal masir, kepada engkau kami kembali. Dan ini menunjukkan iman terhadap hari akhir. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada rasulnya dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelum rasul kepada sebelumnya, sebelum kepada Rasulullah, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Kemudian apa kata Allah? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang kafir kepada Allah, dan kafir kepada malaikat-malaikat Allah dan kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, dan kafir kepada hari akhirat, kepada yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Oleh karenanya para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir merupakan landasan yang sangat penting dari pokok-pokok keimanan, yang merupakan landasan-landasan fondasi agama ini. Yang agama ini tidak akan bisa tegak kecuali di atas rukun iman. Oleh karenanya tatkala Jibril alaihissalam dalam hadis yang ma'ruf yang kita ketahui bersama, tatkala malaikat Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, kemudian dia bertanya kepada Nabi, "Fa akhbirni anil iman." Kata dia, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman." Apa itu iman? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir." Yaitu engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, dan beriman kepada yaumil akhir, kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan juga engkau beriman kepada takdir, baik takdir yang buruk maupun takdir yang baik. Dan seorang yang beriman kepada Allah, seorang mukmin, tatkala dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an, ya, maka akan menambah keimanannya terhadap hari akhir. Demikian juga tatkala dia membaca surat Al-Fatihah, ya. Setiap hari dia baca surat Al-Fatihah di siang hari, di malam hari, ya, akan menambah keimanannya, akan menambah kekokohan imannya terhadap hari akhir, dan akan menambah istiadatnya, persiapannya. Dia akan bersiap-siap untuk menemui hari yang sangat agung tersebut. Kenapa? Karena terlalu banyak ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Fatihah maupun dalam Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini. Ayat yang sangat jelas bahwasanya kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita baca Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita akan hal ini. Mengingatkan kita akan kembali. Dunia ini hanya fana dan kita akan kembali kepada Allah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ila rabbikar ruj'a." Sungguhnya kepada Allah lah, kepada Rabb engkau lah tempat kembali. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilaikal masir." Yang tadi telah kita sebutkan, ya Allah, kepada engkau lah tempat kembali. Demikian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum." Sungguhnya mereka akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya kami akan menghisab mereka. Dan ayat-ayat seperti ini menunjukkan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwasanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya perjalanan di dunia ini tidak akan berakhir, akan terus berlanjut di kehidupan di akhirat kelak. Dan kita yakin bahwasanya setiap kita pasti akan berdiri berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab seluruh amalan kita, ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghisab amalan kita dan akan membalas seluruh amal perbuatan kita. Senantiasa kita membaca Al-Qur'an dan kita membaca surat Al-Fatihah, ya. Siang dan malam kita baca surat tersebut sehingga akan memperkokoh keimanan kita terhadap hari akhir dan akan menambah persiapan kita untuk bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut. Wal imanu bil yaum al akhir kama bayyana ahli al ilm ala darajatin. Al darajatu al ula wa hiya allati yuftarad أن تكون موجودة في كل مسلم، ومن لم تكن موجودة فيه فهو كافر ليس من أهل هذا الدين، وهي أن يكون مصدقا ومؤمنا معتقدا بأن هناك يوم حساب ويوم عقاب ويوم وقوف بين يدي الله يجازي فيه الناس بأعمالهم وبما قدموا في هذه الحياة. وهذه الدرجة يقال عنها الإيمان، درجة الإيمان الجازم. ومعنى الجازم أي الذي لا يخالطه شك ولا يداخله ريب. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي إيمانا لا ريب فيه ولا شك. وإذا وجد شك في الإيمان باليوم الآخر أو بأي أصل من أصول الإيمان انتفى الإيمان ولم يبقى. والدرجة الثانية للإيمان باليوم الآخر الإيمان الراسخ، وهذه أعلى من الإيمان الجازم. ورسوخ الإيمان يعني استحضار العبد لهذا اليوم ودوام شفقته منه واستحضاره للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يدي الله وباله منشغل في الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم. ولهذا يحظى أهل هذا الرسوخ بمقام عظيم ومنزلة رفيعة عندما يلقون الله تبارك وتعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لا تأخر قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ومعنى ظننت اعتقدت في حياة الدنيا أني سألقى الله. وهذا الاستحضار مهم وله آثار طيبة في سلوك المرء، وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. فكان صلى الله عليه وسلم يستحضر الحساب والبعث والقيام بين يدي الله. فالإيمان الراسخ يكون معه استحضار الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والارتحال من هذه الحياة الدنيا، وأن العبد سيقف بين يدي الله جل وعلا. وهذه الدرجة العالية وهي رسوخ الإيمان باليوم الآخر إنما تأتي بقراءة القرآن وقراءة الحديث وتدبر الآيات والنصوص التي فيها بيان هذا الأمر. وسورة الفاتحة أكبر عون للعبد على هذا الاستحضار لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن تدبرها وتأملها في كل مرة يتلوها. وقد صنف أهل العلم رحمهم الله مصنفات كثيرة في الإيمان باليوم الآخر، وبعضهم له مصنفات في ذكر النار وأهوال يوم القيامة، ولهم مصنفات في التفاصيل التي تكون يوم القيامة كالميزان والصراط ونحو ذلك. وهذه المصنفات أراد منها العلماء أن تكون عونا للناس إلى تحقيق الإيمان الجازم، وأيضا الانتقال إلى رسوخ الإيمان وقوته بمعرفة هذه التفاصيل العظيمة التي تكون في ذلك اليوم. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menyebutkan bahwasanya beriman kepada hari akhir itu ada dua tingkatan, ya. Ada dua tingkatan. Ada dua derajat. Derajat yang pertama, tingkatan yang pertama, yaitu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Kalau derajat ini, tingkatan ini tidak dimiliki oleh seorang muslim, maka dia adalah telah menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, keluar dari agama ini. Apa tingkatan pertama itu? Bahwasanya seorang muslim harus benar-benar yakin dan membenarkan bahwasanya di sana di hari esok ada yang namanya hari akhir. Adanya namanya yaumul hisab, ada hari perhitungan dan ada hari pembalasan dan ada hari di mana setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas amalan-amalan manusia apa yang telah mereka lakukan selama ini di atas kehidupan dunia ini. Dan derajat ini dinamakan al-imanul jazim, yaitu iman yang pasti yang tegas, ya. Dan maksudnya iman yang pasti itu apa? Yang tidak dicampur dengan keraguan, ya, dan kebimbangan. Tidak ada keraguan dan kebimbangan. Yakin dengan mantap bahwasanya akan ada namanya hari akhir. Akan ada namanya hari pembalasan. Akan ada hari di mana setiap manusia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat tadi, pernah Syekh menyampaikan ayat dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Hanyalah orang-orang mukmin, yaitu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Mereka tidak ragu. Artinya apa? Iman tidak boleh dicampuri dengan keraguan. Tidak boleh dicampuri dengan kebimbangan. Kalau terdapat keraguan atau kebimbangan terhadap iman kepada hari akhir, ragu-ragu apa benar itu ada hari akhir, apa benar Allah akan bangkitkan kita, apa benar Allah akan balas amalan kita, maka telah hilang keimanan tersebut. Iman harus yakin. Kalau tidak ada keyakinan, masih ada keraguan, maka keimanannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam masalah iman kepada hari akhir maupun terhadap rukun-rukun iman yang lain. Ini derajat yang pertama. Adapun ada derajat tsaniyah, derajat yang kedua, ya, yang tentunya tingkatannya lebih tinggi daripada tingkatan yang pertama, yang disebut dengan oleh para ulama dengan al-imanur rasikh, yaitu iman yang kokoh, ya, dan dia derajatnya lebih tinggi daripada tingkat yang pertama. Jadi selain mantap, kemudian iman tersebut kokoh di atas kemantapannya. Bagaimana maksudnya? Yaitu seorang hamba yang memiliki, selain dia yakin akan adanya hari kiamat, dia senantiasa istihdar, selalu menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia akan bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut, sehingga senantiasa timbul rasa takut dalam dirinya bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, setiap amalannya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya senantiasa sibuk dengan bagaimana dia bisa mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut. Oleh karenanya, orang-orang yang memiliki sikap seperti ini senantiasa menghadirkan dalam hatinya bahwasanya dia akan bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut, maka mereka akan mendapatkan manzilah yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala nanti mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang seperti ini yang selalu ingat akan hari kiamat. Di antaranya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an perkataan mereka, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kata mereka, orang-orang beriman, kami dahulu tatkala masih di dunia, masih tinggal bersama keluarga kami, musyfiqin, kami dalam keadaan takut, takut bertemu dengan Allah, takut bertemu dengan hari kiamat, khawatir. Famanallahu alaina, karena ketakutan kami maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami bahwa qana adzabas samum, dan Allah menjaga kami dari azab api neraka. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga, fa amman utiya kitabahu bi yaminih fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, adapun orang-orang yang diberikan kitab dengan tangan kanannya, maka dia mengatakan, lihatlah, bacalah kitabku. Dia gembira dengan kitabnya, catatan amal yang berisi kebaikan. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya dulu yakin bahwasanya saya pasti akan bertemu dengan catatan amal, dengan hari hisab, dengan hari perhitungan. Tatkala di dunia dia senantiasa yakin bahwasanya dia akan bertemu dengan namanya hari perhitungan, hari pembalasan, maka tentunya ini keyakinan ini yang keyakinan yang lebih mantap, maka mendatangkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, masukkan mereka ke dalam surga. Oleh karenanya para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang hamba yang senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya dia akan bertemu dengan hari kiamat akan memiliki dampak, mendatangkan dampak yang sangat positif dalam kehidupan dia, dalam akhlak dia, dalam gerak langkah dia. Oleh karenanya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur mengingatkan dirinya akan hari kiamat. Di antara doa yang diajarkan Nabi tatkala seorang hendak tidur, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya, tangan kanannya di bawah pipinya, kemudian Nabi berdoa, Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah aku dari azab Engkau ya Allah, hari di mana Engkau akan bangkitkan hamba-hamba Engkau. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala hendak tidur. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasanya akan ada hari perhitungan, dan akan ada hari kebangkitan, dan akan ada hari di mana setiap orang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya beriman, keimanan yang rasikh ini, yang kokoh ini, bagaimana kita bisa memperolehnya? Yaitu dengan menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sementara dan kita akan meninggal, lantas kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan setiap kita akan pertanggungjawabkan seluruh amalan yang pernah kita kerjakan. Dan untuk memperoleh keimanan yang seperti ini, keimanan yang kokoh, tentunya dengan banyak membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalil-dalil yang menyebutkan tentang adanya hari kiamat. Dan di antara hal yang sangat mudahkan kita untuk mengingat hari ini, mengingat adanya hari kiamat, yaitu dengan baca surat Al-Fatihah. Ya. Dengan baca surat Al-Fatihah ini merupakan penolong yang sangat besar bagi seorang hamba untuk senantiasa ingat akan adanya hari kiamat. Dan sehingga dia senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut. Demikian juga para ulama telah menulis banyak musannafat, banyak buku-buku, kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang hari akhir. Bahkan secara rinci ada yang menulis tentang neraka, ada yang menulis tentang surga, ada yang menulis tentang ahwal yaumil qiyamah, tentang huru-hara pada hari kiamat, ya. Kemudian juga ada yang lebih rinci lagi, ada yang menulis tentang mizan, ada yang menulis tentang sirat, dan semacamnya. Semua para ulama menulis buku-buku ini tidak lain adalah dalam rangka agar para pembaca, yaitu kita kaum mukminin, tatkala membaca buku tersebut akan menambah kokohnya keimanan kita dan akan semakin menambah persiapan kita untuk bertemu dengan hari yang sangat agung tersebut, sehingga kita tidak lalai dalam kehidupan kita di dunia ini. Bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara dan fana, dan di sana ada hari akhir di mana kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan kita. ثم أيها الأخوة الكرام نلاحظ عند تدبر آيات القرآن الكريم أن النصوص يذكر فيها العمل الصالح الذي يرضاه الله وأمر عباده به ويذكر قبل ذلك الإيمان باليوم الآخر أو في أثناء ذلك أو بعد ذلك يكون مقرونا مع ذكر الأمر أو ذكر النهي كقوله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وقوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وهكذا في السنة في أحاديث كثيرة عند ذكر الأمر الأوامر أو النواهي يقرن بها الإيمان بالله واليوم الآخر قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وكقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم فالغرض من هذا استحضار الذهن للإيمان بالله وباليوم الآخر أما استحضار الإيمان بالله فلأن الله هو المقصود بالعمل وأما استحضار الإيمان باليوم الآخر فلأنه يوم الجزاء على العمل ولهذا ينبغي أن يكون هذا الاستحضار دائما لدى العبد سواء عند إرادة فعل الطاعة أو عند أيضا إرادة النفس لفعل المعصية يذكرها بإيمانه بالله واليوم الآخر حتى تنكف طاعة لله وخوفا من عقابه ولا يزال هذا الإيمان يهدي العبد إلى كل خير ويدله على كل فلاح وعلى كل سعادة في الدنيا والآخرة أما إذا غفل عن هذا الإيمان وتغافل عنه بدأ الضعف يدخله ويخالطه وبدأ دينه يرق وبدأ إيمانه يضعف فإذا الحاجة ماسة إلى تقوية القلب الإيمان بالله واليوم الآخر وببقية أصول الإيمان حتى يرسخ قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم أي لم يتمكن في قلوبكم فأهل الإيمان فالإيمان درجات ليس فيه على درجة واحدة وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعظهم ويذكرهم باليوم الآخر كأنهم يرون الجنة والنار رأي العين ويقول عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت وتقرأ هذه السورة مرات وكرات ولا يكون لدى القارئ رؤية لليوم الآخر كأنها رأي العين وذلك لعدم التدبر لكلام الله سبحانه وتعالى والمراد أن قراءة هذه السورة بتدبر تجعلك كأنك تنظر إلى اليوم الآخر وإلى أهواله رأي العين. Para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, Syekh mengingatkan bahwasanya banyak dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah tatkala Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang suatu amalan soleh, mendorong hamba-hambanya untuk beramal soleh atau melarang hamba-hambanya untuk melakukan kemaksiatan, ya Allah gandengkan larangan tersebut atau Allah gandengkan perintah untuk melakukan kebaikan dengan iman kepada hari akhir, iman kepada Allah dan hari akhir. Demikian juga dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Setelah Allah memerintahkan, Allah ingatkan, dzalikum yu'adzu bihi. Demikianlah kalian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bagi barang siapa, ya, Allah mengingatkan hal ini mau'idzah kepada barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'khudzukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, tatkala Allah memerintahkan kaum mukminin untuk memberi hukuman terhadap orang-orang yang berzina, maka Allah menyebutkan jangan sampai kalian merasa kasihan kepada mereka jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi Allah tatkala mengajak suatu amalan atau melarang suatu amalan, Allah ingatkan agar kita bisa mengamalkannya, Allah ingatkan tentang iman kepada hari akhirat. Demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandengkan amalan tersebut, baik perintah maupun larangan, dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Di antaranya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, "Fala yu'dhi jarah," maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Demikian juga sabda Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau dia diam. Demikian juga dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melarang seorang wanita mukminah untuk bersafar tanpa mahram, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masirata yaumin wa lailah wa laysa ma'aha dhu mahram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bersafar dengan jarak perjalanan sehari semalam tanpa ada mahramnya. Jadi maksud dari hal ini adalah agar setiap hamba selalu mengingat dalam benaknya, selalu ingat akan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Senantiasa iman kepada Allah, karena dia harus sadar bahwasanya dia beramal, tatkala melakukan amalan adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mencegah dirinya dari suatu kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun senantiasa mengingat hari akhir karena ingat amalan yang dia lakukan akan ada balasannya. Kalau maksiat dia lakukan juga ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang senantiasa ingat kepada Allah dan juga senantiasa ingat kepada hari akhirat. Sehingga tatkala dia ingin beramal, dia semangat, ingat ada Allah dan ingat juga ada balasan, dan juga tatkala dirinya mengajak untuk hawa nafsunya mengajaknya untuk bermaksiat, dia ingat bahwasanya Allah akan Maha melihat dan juga bahwasanya akan ada hari pembalasan, yaitu pada hari kiamat kelak. Para pendengar radio Roj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ya, iman kepada hari akhir senantiasa membawa seorang hamba untuk melaksanakan segala kebaikan dan akan membawa seorang hamba menuju kemenangan dan menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun jika seorang hamba lalai dari iman kepada hari akhir, lupa bahwasanya ada hari pembalasan, ya, lupa bahwasanya ada hari di mana dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah lemah imannya. Ya, mulailah lemah imannya, mulailah turun imannya. Ya, oleh karenanya kita seluruh kita butuh, sangat butuh untuk menguatkan hati kita agar kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat dan juga beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Arab, Arab-Arab Badui, tatkala dalam firman-Nya Allah berkata, qalatil a'rabu amanna. Ya, orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Mereka merasa mereka telah beriman. Namun Allah bantah, karena keimanan itu memiliki derajat yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah, sungguhnya kalian wahai orang-orang Arab Badui belumlah beriman, akan tapi katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Karena iman belum masuk dalam hati-hati kalian. Ya, jadi iman belum rasikh, belum kokoh dalam hati seorang. Seorang kalau senantiasa ingat kepada Allah dan ingat kepada hari akhir, maka keimanannya akan rasikh, akan kokoh. Oleh karenanya para sahabat, Tatkala mereka duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mau'izah kepada mereka dan mengingatkan mereka kepada hari akhir, maka mereka berkata, seakan-akan kami melihat dengan mata kepala kami langsung melihat surga dan neraka. Ya. Kenapa? Karena mereka mendengar nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan surga dan neraka mereka lihat langsung di hadapan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ain falyaqra idza syamsu quwirat wa idza as-sama'u fatarat wa idza as-sama'u syaqqat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin bisa melihat hari kiamat seakan-akan melihat langsung hari kiamat tersebut, maka hendaknya dia baca tiga surat berikut ini. Yang pertama surat idza syamsu quwirat, ya. Surat Quwirat kita baca. Tentang yang menjelaskan tentang bagaimana ahwal yaumil qiyamah, tentang huru-hara pada hari kiamat, tentang hari yang sangat mengerikan pada hari kiamat tersebut. Demikian juga firman Allah idza sama'un fatarat, ya, surat Al-Infitar, di situ disebutkan bagaimana langit dibelah oleh Allah, bintang-bintang berjatuhan. Demikian juga idza sama'un syaqqat, tatkala langit terbelah. Ayat-ayat seperti ini, surat-surat seperti ini, jika seorang hamba membacanya dengan tadabbur, maka dia seakan-akan melihat hari kiamat. Namun betapa banyak di antara kita sering membaca surat ini, sering baca tiga surat ini, membaca surat tentang ngerinya hari kiamat, namun seakan-akan tidak melihat hari kiamat dengan kedua matanya. Kenapa? Karena kurangnya tadabbur. Ya. Kurangnya tadabbur. Tidak merenungkan, tidak menghayati. Barang siapa yang baca surat ini, surat tiga surat ini, di mana Allah menjelaskan tentang ngerinya hari kiamat, langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, lautan menjadi lautan api, adalah seorang yang baca dengan tadabbur, dia yakin seakan-akan dia melihat hari kiamat dengan kedua matanya. ثم إن اليوم الآخر في حق كل واحد منا يكون بمفارقة روحه لجسده، ولهذا قال العلماء من مات قامت قيامته. جاء في سنن ابن ماجه وغيره من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. والإنسان بمجرد الموت وخروج الروح من الجسد ينقطع العمل، فلا يبقى له أي مجال لأن يعمل، لا ليس هناك مجال أن يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يزكي أو غير ذلك من أعمال. ولهذا أحد السلف حاسب نفسه يوما فقال لها: يا نفس، إذا مت من يصلي عنك؟ من يحج عنك؟ من يصوم عنك؟ من كذا من كذا؟ والقبر أول مراحل الآخرة، وفي القبر نعيم أو عذاب يبدأ عند إدخال الميت قبره. ولهذا قال العلماء في تعريف الإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت بدءا من دخول الإنسان قبره. جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، قيل أسودان سود الوجوه، أزرقان زرق العيون، يقال أحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول أي الشيء الذي كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له في قبره، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجعوا إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم عليه، فتختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. Para pendengar dari Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun hari akhir kapan dimulai, ya, bagi setiap kita, kita mulai masuk dalam hari akhir jika ruh kita telah berpisah dari jasad kita. Setiap kita kalau telah meninggal dunia, berarti dia telah meninggalkan dunia ini dan telah masuk dalam hari akhir. Oleh karenanya para ulama telah menyebutkan dalam perkataan mereka, man mata qamat kiamatuhu, barang siapa telah meninggal dunia malah, maka telah tegak hari kiamatnya, dia telah masuk dalam hari akhir. Dalam satu hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallam pernah berkata bahwasanya al-qabru awal manazil al-akhirah, bahwasanya kuburan adalah tempat pertama hari akhir, ya, al-qabru awal manazil al-akhirah, kuburan adalah tempat pertama hari akhir. Oleh karenanya barang siapa yang sudah masuk dalam kuburan berarti dia telah masuk dalam hari akhir, telah bertemu dengan hari kiamat. Kenapa? Karena tatkala seorang sudah meninggal dunia, maka telah terputus amalannya. Telah terputus amalannya. Tidak mungkin dia bisa lagi untuk melaksanakan sholat. Tidak mungkin dia bisa melaksanakan puasa. Tidak mungkin bersedekah. Tidak mungkin membayar zakat. Dan tidak mungkin melakukan amalan apapun. Kenapa? Dia sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, ada seorang salaf, ya. Suatu hari dia pernah menghisap dirinya. Dia berkata, wahai jiwaku, jika engkau mati, siapa yang menyolatkan, menggantikan sholatmu? Siapa yang bisa sholat menggantikan engkau? Kalau sudah mati ya sudah. Siapa yang menghajikan engkau? Siapa yang berpuasa untuk engkau? Siapa yang baca Quran untuk engkau? Ya, tidak ada. Siapa yang bersedekah untuk engkau? Tidak ada. Seorang sudah meninggal dunia, maka amalannya terputus. Dan dalam kuburan ada kenikmatan, ya, dan ada azab. Barang siapa yang tatkala masuk ke dalam kuburan dan dia bisa lolos dalam kuburan, mendapatkan kenikmatan, maka yang setelahnya akan mudah. Namun barang siapa tatkala di kuburan mendapatkan azab, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Dia akan bertemu dengan neraka, dia akan bertemu dengan hal yang lebih sulit baginya setelah melewati kuburan. Oleh karenanya, para ulama tatkala menjelaskan tentang definisi iman kepada hari akhir, mereka menyebutkan bahwa iman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala perkara yang terjadi setelah meninggal. Setelah meninggalnya seorang, ya. Jadi seorang tatkala begitu masuk dalam kuburan, maka dia telah bertemu dengan hari akhirat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kubiral mayyit," jika seorang mayit telah dikuburkan, "atahu malakani aswadani azraqan," maka jika dimasukkan dalam kuburan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan yang biru. Disebutkan hitam yaitu tubuhnya hitam dan biru yaitu matanya biru. Yuqalu li ahadihima al-munkar wal akhar an-nakir. Disebutkan bahwasanya dua malaikat tadi namanya Munkar dan Nakir. Ya. Maka kedua malaikat tersebut berkata, "Ma kunta taqul fi hadzal rajul?" Ya. Apa yang kau katakan tentang orang ini? Ya. Maka ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang beriman dia berkata, "Huwa Abdullah wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Maka orang yang beriman berkata, "Muhammad adalah aku bersaksi dia adalah hamba Allah dan rasulnya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala." Apa perkataan kedua malaikat? "Qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza." Kami sudah mengetahui bahwasanya engkau telah berkata demikian, ya. Tatkala di dunia seorang mukmin telah beriman bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. "Tsumma yufsahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an fi sab'in." Setelah itu maka kuburan tersebut dilapangkan bagi orang yang beriman, ya, dilapangkan 70 zira', ya. Ya, lebar dan luas dengan seluas 70 zira' kali 70 zira'. "Tsumma yunawwaru lahu fihi," kemudian diberi cahaya dalam kuburan tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, "Nam, tidurlah wahai orang yang beriman." Maka orang beriman tadi berkata, "Arji'u ila ahli fa'ukhbiruhum," karena saking senangnya dia, kuburannya diluaskan, diberi cahaya. Maka dia berkata, "Apakah aku boleh kembali kepada keluargaku dan aku kabarkan kepada mereka tentang hal ini?" Maka kata kedua malaikat, "Nam kanaumatil arus alladhi la yukidhuhu illa ahabu ahli ilaih." Maka tidurlah engkau sebagaimana seorang yang baru, pengantin baru tidur, ya. Tidurlah dengan penuh kenikmatan dan tidak akan dia dibangkitkan, dibangunkan kecuali orang yang paling dia cintai akan bangunkannya. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan dia untuk bertemu dengan hari kiamat kelak, ya. Jadi orang yang beriman akan tidur dengan penuh kenikmatan. Adapun jika yang dimasukkan dalam kuburan adalah seorang munafik, maka tatkala ditanya, "Bagaimana apa yang kau katakan tentang Muhammad?" Maka apa kata orang munafik ini? "Sami'tun nas yaquluna." Fa qultu mithlahu. Aku mendengar orang-orang menyebut sesuatu tentang si Muhammad, maka aku katakan juga seperti itu. La adri, aku tidak tahu. Apa kata dua malaikat, Munkar dan Nakir? Qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik. Wa yuqalil ard iltaimi 'alayhi fataltaimu 'alayhi fatakhtalifu fiha adla'uhu. Kata malaikat, kami sudah tahu kamu memang seperti itu waktu di dunia, kamu munafik. Ya, maka dikatakan kepada bumi untuk menyempit sehingga bumi pun menyempit menghimpit jasad orang munafik tadi sampai akhirnya tulang-tulangnya pun saling patah dan saling tubrukan, tulang-tulang dalam badannya karena bumi sudah semakin menyempit menghimpit dirinya. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'athahu Allahu min maj'ihi dzalik, dan dia akan senantiasa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburannya sampai hari di mana Allah akan bangkitkan seluruh manusia bertemu dengan hari kiamat. وجاء في بعض الأحاديث ولا سيما حديث البراء بن عازب في مسند الإمام أحمد وغيره أن الأسئلة التي توجه للميت في قبره ثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهذه يسميها أهل العلم الأصول الثلاثة، لأن الميت يسأل عنها أول ما يدخل قبره، واختبار يحتاج إلى استعداد وتهيؤ. فما هو تهيئنا في هذه الأصول الثلاثة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam hadis tadi yang kita sebutkan, hadis Abu Hurairah, ya, seorang mayit akan ditanya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis-hadis yang lain, ya, terutama hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya seorang mayit tatkala masuk dalam kuburan akan ditanya tentang tiga pertanyaan, ya, tentang tiga soal yang sangat penting yang disebut oleh para ulama dengan al-usul ats-tsalatsah, yaitu tiga pokok yang sangat penting. Karena seorang mayit tatkala masuk dalam kuburannya, maka dia akan diuji. Ya, dia akan diuji dengan tiga pertanyaan tersebut. Tentunya dia butuh persiapan, ya, untuk bisa menjawab tiga pertanyaan tadi. Siapa Tuhannya, siapa Nabinya, dan apa agamanya? Dia perlu persiapan untuk menjawab pertanyaan tadi. Maka yang menjadi pertanyaan, manakah persiapan kita untuk bisa menjawab tiga pertanyaan ini? Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Ya. Ya, sungguh telah merasakan nikmatnya keimanan. Siapa yang merasakan nikmatnya keimanan? Yaitu orang yang ridha bahwasanya Allah adalah Rabbnya, dan ridha bahwasanya Islam adalah agamanya, dan ridha bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adabu al-qabri haqq. دل على ذلك القرآن والسنة. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فآل فرعون صباحا ومساء يعرضون على النار إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. وقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم الإنسان يتفكر متى سيأتيه الموت ومتى سيفارق هذه الحياة، لا يدري، قد يكون بعد ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين. يقول الله تعالى: لكل أجل كتاب. ويقول تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون الساعة ولا يستقدمون. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون مستعدا متهيئا لهذا اليوم، مستحضرا للقاء الله تبارك وتعالى والوقوف بين يديه، وأنه مجزي ومحاسب، والوزن يوم القيامة بمثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وامتدادا للحديث عن هدايات سورة الفاتحة ودلالتها على اليوم الآخر، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى حديثنا عن ذلك وعن تفاصيل الإيمان باليوم الآخر في حلقتنا القادمة إن شاء الله. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwasanya di kuburan itu ada kenikmatan dan juga ada azab, ya. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya azab kuburan itu ada. Dan ini telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Firaun dan para pengikutnya dihamparkan kepada api, ya, kepada neraka setiap pagi dan setiap sore. Dan tatkala tegak hari kiamat, tatkala hari dibangkitkan manusia, adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, maka diperintahkan agar Firaun dan pengikutnya dimasukkan ke dalam azab yang lebih pedih. Kalau sebelum dibangkitkan manusia mereka diazab di kuburan, tatkala tiba hari kiamat mereka akan diazab di api neraka yang lebih pedih. Oleh karenanya, para pengikut Fir'aun setiap pagi dan setiap sore mereka dihamparkan ke api, ya, sampai tiba hari kiamat. Ya. Dan tatkala tiba hari kiamat, maka mereka akan dimasukkan dalam azab yang lebih pedih. Oleh karenanya ini menunjukkan akan adanya azab kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Azabul qabri haqqun." Azab kubur itu ada, benar adanya. Demikian juga dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ta'awwadhu billahi min azabil qabr." Hendaknya kalian berlindung kepada Allah dari azab kuburan. Demikian juga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'." Kata Nabi SAW, jika kalian sedang bertasyahud, tatkala salat, maka hendaknya kalian beristi'adzah, berdoa kepada Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dengan doanya, "Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal." Tatkala kita bertasyahud, Rasulullah memerintahkan kita untuk berdoa, "Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam dan dari azab kuburan dan dari fitnah kehidupan dan kematian dan dari kejelekan keburukan fitnahnya dajjal." Namun yang jadi pertanyaan, kapan kita akan meninggalkan dunia ini? Kapan maut akan menyebut kita? Tidak seorang pun dari kita mengetahui kapan akan meninggalkan dunia ini, kapan akan masuk dalam kuburan. Tidak ada yang tahu di antara kita. Bisa jadi sejam berikutnya, bisa jadi dua jam berikutnya, atau esok hari, atau dua hari, atau kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal dunia. Namun kita semua yakin, kata Allah Subhanahu wa taala, "Likulli ajalin kitab." Setiap ajal itu sudah tertulis. Setiap kita akan sudah tertulis kapan meninggalnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Faidza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Jika telah datang ajal mereka, jika telah datang maut menjemput mereka, "la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tidak bisa mereka tangguhkan, tidak bisa diundur-undur dan tidak bisa dimajukan. Ajal telah tercatat, likulli ajalin kitab, ya. Kapan ajal itu datang, pasti datang pada waktunya dan akan menjemput kita semua. Oleh karenanya, hendaknya bagi setiap manusia, setiap kita, untuk senantiasa dalam keadaan siap siaga, untuk senantiasa dalam keadaan mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan hari yang sangat agung ini. Ya. Ingat bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan amalan kita seluruhnya, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya nampak di hadapan kita. Seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan, baik di hadapan orang maupun tatkala sembunyi, akan nampak tatkala di hari tersebut. Hari yang sangat mengerikan dan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangan tatkala itu, para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbangan yang sangat detail sekali dan sangat ketat sekali. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Meskipun hanya sebesar semut yang sangat kecil pun akan ditimbang. Amalan apapun kita yang telah kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, akan ditimbang, akan dinampakkan kepada kita pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan, kemaksiatan sekecil apapun, maka dia akan melihat hasilnya. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita pada hari tersebut, hari yang sangat agung tersebut. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai kelanjutan dari pembahasan tentang faedah yang dipetik dari surat Al-Fatihah. Telah kita Syekh jelaskan bahwasannya surat Al-Fatihah senantiasa mengingatkan kita akan hari yang sangat agung tersebut, hari kiamat. Maka insya Allah Syekh akan menjelaskan lebih panjang lebar lagi, lebih detail lagi, lebih rinci lagi tentang hari yang sangat agung ini pada kajian-kajian kita berikutnya. Demikian saja, selanjutnya kalau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Dan jazakumullahu khairan ya Syekh ala hadhil muhaddar an-nafi'ah. Dan ikhwatal Islam, demikian penjelasan yang sangat bermanfaat dari pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah mengenai iman pada hari akhir yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Musin al-Abad al-Badar hafizullahullah. Dan selanjutnya ikhwatal Islam, berikut kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya secara langsung pada Syekh di malam hari ini. Anda bisa hubungi kami di 0218236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Tentunya kami harapkan pertanyaan Anda sesuai dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Putra Pohan di Depok. Silakan, Pak Putra. Ya, assalamualaikum ya Syekh. Saya mau bertanya. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ada subhat. Katanya itu ruh pada bulan Ramadan. Nah, itu dikembalikan ke setiap rumah-rumah kaum muslimin yang ditinggalkan, yang masih hidup. Iya. Apakah subhat itu benar atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka'annahu rajul an. Aku ana sami'tu nas yaqulun yani arwah fi syahr Ramadan turja ila ahalihim fi dunya. هذا الباب يروى فيه أحاديث يتناقلها الناس وتذكر في مجالس العوام ويكون ليس لها أصل ثابت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والواجب عدم تناقل مثل هذه الأحاديث إلا إذا علم المسلم صحة الحديث وثبوته عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. Syekh menjelaskan bahwasanya kisah-kisah seperti ini memang diriwayatkan dari katanya dari hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi pembicaraan masyarakat. Kan tapi saya menjelaskan bahwasanya hadis yang seperti ini tidak ada yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya adanya ruh kembali di bulan Ramadan, bertemu dengan keluarganya, kembali ke rumahnya. Tidak ada hadis yang sahih tentang masalah ini. Oleh karenanya Syekh menjelaskan, setiap kita ya wajib bagi kita untuk tidak ikut menyiarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat yang seperti ini, dan tidak boleh kita menyebarkan hadis-hadis Nabi, kecuali kita telah yakin hadis tersebut sahih dari Nabi SAW. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat dari pertanyaan penelpon kembali. Ada Pak Mujiono di Jakarta. Halo. Ya, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Silakan. Selama ini manusia, orang muslim meninggal, sedangkan manusia tidak luput dari salah. Apakah selama siksa di kubur itu masih disiksa terus? Dan bagaimana yang tiga apa, yang seperti anak yang doa, anak yang soleh, amal-amal yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, bisa mengurangi siksa kubur nggak? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim la yaslam min al khata wal atham. Jika kala Muslim mudhniban, yani waqa fi dham, hal labud an yu'adzab fi al kubur? Thumma jika qata hadis, jika qata jika mati ibn Adam dalam ilmi thalath, hal hadis thalath tukhfif an al adab? جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، في رواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث ودلت حديث أخرى أن عذاب القبر يكون بالكبائر والمعاصي، والإنسان إذا مات على هذه الكبائر فهو معرض لعذاب القبر. لكن عذاب القبر بالنسبة للكافر دائم ومستمر، وعذاب القبر بالنسبة لعصاة المؤمنين يكون على قدر الجرم، على قدر الجرم الذي ارتكبوه. لكن من حيث هو عذاب القبر حق حتى في حق العصاة أهل الكبائر. والأعمال الصالحة أو الأمور التي ذكرت في الحديث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا شك أن هذه الأمور كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام تفيد الإنسان وهو في قبره وهو في حشره ويوم لقاء ربه سبحانه. Saya menjelaskan bahwasanya dalam satu hadis yang sahih, ya, bahwasanya disebutkan mar Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yu'adzaban, bahwasanya dua penghuni kubur ini sedang diazab. Mama yu'adzabani fi kabirin, bahwasanya keduanya diazab karena perkara yang mereka sepelekan. Amma ahaduhuma fakana la yastanzih min baulihi. Dalam riwayat la yastatiru min baulihi. Adapun salah satunya diazab karena tidak bersih tatkala buang air, tatkala cebok dari buang air kecil tidak bersih, atau tatkala buang air dia menampakkan auratnya sehingga tidak bersih tatkala mencucinya. Wa amal akhar fakana yamshi bin namimah. Ada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang satunya lagi diazab karena dia melakukan namimah, mengadu domba antara kaum muslimin. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya azab kubur itu ada, dan seorang muslim bisa terancam dengan azab kuburan karena terjerumus dalam dosa-dosa, dosa besar maupun maksiat-maksiat yang lain. Ya, oleh karenanya seorang yang meninggal dalam keadaan, mati dalam keadaan melakukan kemaksiatan, maka dia mu'arrad, dia terancam dengan azab kubur. Akan tapi saya menjelaskan, azab kubur berkaitan dengan orang kafir, dia mustamir daim, senantiasa orang kafir diazab terus sampai tiba hari kiamat, sampai Allah membangkitkan manusia dari kuburannya. Adapun seorang muslim yang terjerumus dalam dosa besar atau dosa yang lainnya, kemudian diazab oleh Allah dalam kuburannya, maka azabnya tidak terus-menerus sampai setelah kalau sudah setimpal azab tersebut dengan dosa yang dia lakukan, maka azab tersebut akan berhenti dan menunggu dia akan dibangkitkan di hari kiamat kelak, ya. Dari sini kita jelas bahwasanya seorang muslim pun, ya, seorang muslim bisa terancam dengan azab kuburan jika dia terjerumus dalam dosa-dosa besar atau kemaksiatan. Adapun hadis yang tadi ditanyakan oleh penanya, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalath, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika telah meninggal seorang anak Adam maka terputus amalannya kecuali dari tiga perkara, yaitu bahwasanya shadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, waladun salihun yad'u lahu, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Syekh menjelaskan bahwasanya tidak diragukan lagi sebagaimana dijelaskan oleh Nabi bahwasanya tiga perkara ini bermanfaat bagi seorang hamba, bermanfaat baginya di kuburannya, ya, bisa mengurangi azabnya, bermanfaat juga tatkala dia di padang mahsyar, tatkala di hari akhirat, tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ini. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat dari penelpon yang ketiga, ada Ibu Wahyu. Kami persilakan. Halo. Silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ibu Pasar, saya mau nanya. Kalau orang meninggal itu di kampung saya kan dia pada meninggal kan dibacain kuhu 110 ribu. Itu iya. Katanya bisa menembus api neraka, katanya bilang gitu, bagaimana, ya. Bagaimana Ibu? Mohon diulang tadi kurang jelas. Ini kan di kampung saya kan kalau ada yang meninggal itu kan dibacain kuhu 100 ribu. Dibacain surat Al-Ikhlas begitu ya? Kuhu. Iya. 110 ribu katanya bisa menembus api neraka. Iya. Apakah itu ada dalil sahihnya begitu? Nah, katanya supaya api neraka itu ini kalau dibakar tidak panas. Ini begitu. Itu benar atau tidak? Saya lupa penjelasannya, nah. Ustaz. Bisa punya khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. فنقرأ له مئة وعشرة ألف سورة الإخلاص قول الله أحد حتى يقيه من عذاب النار، يعني إذا دخل في النار لا يشعر بالحرارة. صحيح 110 آلاف. الجواب أن هذا الذي ذكرت السائلة أمر لا أصل له في شرع الله، ولا يجوز فعل هذه الأشياء التي يتناقلها العوام، ولا دليل عليها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد أي دليل أو مستند في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لمشروعية هذا العمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. والواجب في مثل هذا المقام الإكثار من الدعاء للميت والاستغفار له وكثرة الترحم عليه، فهذا الذي بإذن الله سبحانه وتعالى ينفعه. Syekh menjelaskan bahwasanya apa yang disebutkan oleh ukhti tadi yang bertanya itu adalah sama sekali tidak ada landasannya dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah Nabi, tidak ada dalilnya sama sekali. Oleh karenanya perbuatan seperti ini, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 110 ribu kali terhadap mayat, itu tidak disyariatkan, bahkan tidak boleh dikerjakan. Barang siapa mengerjakannya maka tertolak. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengerjakan suatu amalan, amalan apapun dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, fahuwa rad, maka dia akan tertolak. Ay mardudun alaihi, akan dikembalikan kepada, tidak diterima oleh Allah, dikembalikan kepada pelakunya. Oleh karenanya Syekh mengingatkan, tidak boleh kita menukil melariskan pemahaman seperti ini, melariskan riwayat-riwayat yang seperti ini yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Akan tapi yang wajib bagi kita ya, dalam kondisi seperti ini ingin memberi pertolongan kepada mayat, seorang mayat dari kaum muslimin, maka kata Syekh, dengan banyak mendoakannya dan banyak beristighfar agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan kasratu tarahum, dan agar Allah merahmatinya, banyak doa mendoakan si mayit, bukan dengan melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan datang dari pesan singkat yang sudah banyak masuk dari pendengar kita. Yang pertama, Syekh barakallahu fikum, di negeri kami ada satu hal yang menyedihkan, di mana para normal ataupun dukun dalam hal ini bisa dengan bebas menyampaikan ramalan mengenai hal-hal yang gaib, seperti halnya mengenai waktu hari kiamat dan hal-hal gaib yang lainnya, dan didukung oleh berbagai media di dalam menyampaikan ramalan tersebut. Yang jadi pertanyaan dan permintaan adalah nasihat dari Syekh menghadapi problematika yang sangat banyak memberikan dampak kepada kaum muslimin yang awam terhadap ajaran agamanya. Jazakumullahu khairan. Ya, asilah kefira fi asilah taqul fi Indonesia inil kuhan wa arrafin yang indahum yani hurriyah بإخبار أمر الغيبية، مثلا يقولون ستقوم يوم ستقوم الساعة في تاريخ كذا وكذا، سأكذب يوم كذا، والشيخ وهم يرجون منكم يعني نصيحة للمسلمين عامة كيف يواجهون مثل هذه الخرافات من الكهان والعرافين. أيوة. لأن مثل هذه الخرافات تؤثر فيهم. مثل ما ذكر وأشار السائل أن أو كثير من السائلين أن الخرافة والاعتقاد في الكهان والعرافين ومن يدعون العلم بالأمور المغيبة أمر ينتشر مثل ما ذكر السائل في أماكن كثيرة، وسبب انتشار هؤلاء بين الناس هو جهلهم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وجهلهم أيضا بالخطورة التي تترتب على تصديق هؤلاء الكهنة والعرافين. قد جاء أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، ينبغي أن نعمل على نشرها وانتشارها بين الناس حتى تنحسر مثل هذه الأباطيل وينحسر رواجها بين الناس لكونهم متحصنين بكلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث عمران بن حسين عن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تكشف للناس خطورة هذا الأمر وفداحة هذا الخطب، وجوب الحذر من هؤلاء الكهان الذين يدعون معرفة الأمور المغيبات ويدعون معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. والواجب على الإنسان ألا يذهب إلى هؤلاء، لأن الذهاب إلى هؤلاء ضياع للدين كما هو واضح في الأحاديث التي مرت معنا عند عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن الأمر كما قال السائل وهو داء وموجود، ودواء الداء السنة والعلم بها ونشرها حتى يثبت الناس على الحق وينحسر الباطل بإذن الله عز وجل. Para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh telah menjelaskan bahwasanya memang kenyataannya keyakinan terhadap para dukun dan para normal, ya, bahwasanya mereka mengetahui hal-hal yang gaib, memang keyakinan tersebut tersebar di banyak tempat, ya, baik di negara kita maupun negara-negara kaum muslimin yang lainnya, ya. Dan Syekh menjelaskan bahwasanya sebabnya tersebar keyakinan seperti ini, membenarkan para dukun dan paranormal, tidak lain sebabnya tersebarnya mereka karena kejahilan kaum muslimin, tidak tahunya kaum muslimin tentang hadis-hadis Nabi SAW yang telah memperingatkan akal hari ini. Dan mereka pun kaum muslimin banyak yang tidak tahu bahwasanya Nabi SAW telah memperingatkan akan bahayanya orang-orang yang telah membenarkan para dukun. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, ya, kita akan menyebutkan beberapa hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan akan bahayanya seorang yang membenarkan para dukun atau datang kepada para dukun. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi SAW dan disebut dalam sebagian riwayat, itu dari Hafsah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda: Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Barang siapa yang datang kepada paranormal kemudian membenarkan kemudian bertanya kepada paranormal tersebut tentang sesuatu, kemudian dia benarkan perkataan paranormal tersebut, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang semakna ini sangatlah banyak. Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu. Bukanlah dari golongan kami. Ini ancaman dari Nabi, bukan dari kami, ya. Seorang yang melakukan tatayyur, ya, atau ditatayyurkan, yaitu mengkaitkan nasib baik atau nasib buruk dengan kejadian alam, ya, dengan adanya suara, dengan perubahan pemandangan dan macam-macamnya, ya, mengkaitkan nasib buruk atau nasib baik, ya. Barang siapa melakukan tatayur atau dilakukan tatayur oleh orang lain untuk mengabarkan kepadanya, maka bukan dari golongan kami. Demikian juga kata Nabi, au takahana au tukuhina lahu. Dan juga bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktik perdukunan atau datang ke dukun ya untuk melakukan praktik perdukunan demi untuk dia. Ya, barang siapa yang datang ke dukun menyuruh seorang dukun untuk praktikkan dukun, perdukunan, maka dia juga bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sahara au suhira lahu. Demikian juga bukan dari golongan kami orang yang melakukan sihir atau datang ke tukang sihir untuk minta menyihir orang lain, ya. Ini pun bukan dari golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menutup hadisnya dengan berkata apa? Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Dan barang siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang banyak ini akan mengungkapkan bagi manusia akan bahayanya para dukun, ya. Ya, para dukun atau paranormal yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dan mengetahui bahwasanya bisa mengetahui di mana tempat barang hilang, ya, di mana tempat barang curian, ya. Ini semua adalah para dukun dan paranormal. Tidak boleh datang kepada mereka. Ancaman dari Nabi sangatlah berat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk tidak datang kepada mereka. Karena barang siapa yang pergi ke mereka, maka dia telah menghilangkan agamanya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh penanya bahwa inilah penyakit, ya. Tersebarnya dukun, tersebarnya paranormal itu merupakan penyakit yang tersebar di masyarakat dan betapa banyak masyarakat yang menerima penyakit tersebut. Oleh karena tidak ada dawa, tidak ada obat untuk menghilangkan penyakit tersebut kecuali dengan menyebarkan pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan syariat Islam yang menjelaskan akan bahayanya para dukun tersebut. Itulah obat yang paling manjur untuk menghadapi penyakit tersebarnya para dukun dan para normal. Jazakumullahu khairan ya Syekh. Berikutnya kami masih angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Abu Abdurrahman di Jakarta yang bertanya, Ustaz, barakallahu fikum, ada sebagian umat Islam yang secara zahir terlihat bersemangat di dalam mengupayakan terwujudnya syariat Islam di bumi ini, namun di antara mereka ada yang tidak mengimani adanya azab kubur. Yang jadi pertanyaan, apakah penyebab dari keyakinan mereka dan bagaimanakah bantahan terhadap hal ini? Jazakallah khaira. Kul ma'mun nas tahar minhum masah li tukumati syariatillah lakin min i'tifadihim annahum lam yu'minu bi adab al-qabar wa ma sabab idhalik wa kaif rad alaihim annahum yatabaharun bi tukumati syariatillah. عذاب القبر وفتنة القبر ونعيمه دلائله في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرة لا تحصر، وقد أشرت إلى شيء منها. ومن وقف على هذه الأدلة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم مع هذا الوقوف جحد عذاب القبر فهذا ليس بمسلم. وإذا كانت عنده شبهة تزال الشبهة ويوضح له ثبوت الأمر وقيام الأدلة الكثيرة عليه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان هؤلاء يعملون على تحكيم الشريعة، فمن تحكيم الشريعة الإيمان بأن القبر حق وأن عذابه حق، و عدم إيمانهم هذا يعد داخلا في عدم تحكيم الشريعة، لأنه لا يؤمن بشيء أثبتته الشريعة وقررته في دلائل كثيرة ثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والواجب أن يكون المسلم مع الشرع مصدقا للأخبار ومنها عذاب القبر، ممتثلا للأوامر، مجتنبا النواهي. Saya menjelaskan bahwasanya azab kubur, demikian juga fitnah kubur, demikian juga kenikmatan yang ada dalam kuburan, dalilnya sangatlah banyak, ya. Baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah banyak, ya. Yang tadi sebagian telah disebutkan oleh Syekh dalam pengajian, ya. Maka barang siapa yang sudah melihat dalil-dalil ini dalam Al-Qur'an begitu banyak, dalam hadis-hadis Nabi begitu banyak mutawatir tentang azab kubur, ya, banyak sekali. Setelah mengetahui dalil-dalil yang begitu banyak, tetap kemudian masih ngeyel untuk beriman terhadap azab kubur, maka orang seperti ini bukan orang muslim. Ya. Kalau dia ada syubhat, maka syubhatnya dihilangkan. Ya. Berusaha dia hilangkan dengan melihat dalil-dalil yang begitu banyak. Dan dijelaskan bagi orang seperti ini agar syubhatnya bisa dihilangkan. Adapun mereka yang menolak azab kubur, namun mereka mengatakan ingin menegakkan syariat Islam, ingin mempraktekan apa namanya syariat Islam, maka saya menjelaskan bahwasanya praktekanlah syariat Islam dalam masalah ini, dalam masalah akidah, bahwasanya syariat menunjukkan adanya azab kubur. Dalam hadis yang begitu banyak, hadis mutawatir, syariat menunjukkan. Oleh karena itu kita tegakkan syariat dalam masalah ini dengan beriman kepada azab kubur. Kalau dia ternyata, mereka ternyata tidak beriman kepada azab kubur, pada hakikatnya mereka tidak menegakkan syariat dalam permasalahan ini. Oleh karenanya, Syekh mengingatkan yang wajib bagi setiap muslim di hadapan syariat Allah harus membenarkan syariat tersebut dan berusaha menjalankan setiap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan ya Syekh. Kemudian berikutnya kami angkat kembali dari penelpon yang sudah masuk, ada Saudara Abdullah di Bekasi. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ini saya mau nanya. Azab kubur itu bagaimana orang yang meninggal dalam dibakar, apakah itu nanti juga kena azab kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gimana Pak Wasli? Ya. Pertanyaan dari Pak Abdullah, bagaimanakah mengenai manusia atau seorang hamba yang meninggal dalam kondisi terbakar, apakah juga akan menerima fitnah kubur? Demikian. Syekh Al-Harith alladhi mata harik mahruq al-aidan yu'adzab yani kalkusib awzaikil hal yu'adzab al-qabr. المصائب التي تصيب الإنسان تعد كفارات، ومن مات حريقا بالحريق فهو من الشهداء كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر الشهداء ذكر منهم الحريق أو المحترق، مات محترقا. فهذا يعني يرجى له أن يكون هذا سببا لأن يكون هذا المصاب كفارة له، يرجى أن يكون سببا للتكفير عنه فيما يتعلق بعذاب القبر. لكن مثل هذه الأمور لا يجزم الإنسان، نحن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، والتوفيق بيد الله وحده، ونكتفي بهذا القدر. وإلى لقاء قادم على خير إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh menjelaskan bahwasanya musibah-musibah yang menimpa seorang manusia ya insyaallah menjadi kafarah, yaitu menjadi penghapus dosa-dosa ya. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan terbakar ya, maka dianggap sebagai salah satu bentuk mati syahid, sebagaimana disebut dalam hadis bahwasanya orang yang meninggal dalam keadaan terbakar termasuk syuhada ya. Oleh karenanya orang seperti ini diharapkan baginya apa yang menimpa dia merupakan sebab untuk menghilangkan dosa-dosanya, sebab untuk tidak diterimanya dia ditimpa dengan azab kubur dan yang lainnya. Akan tapi orang seperti ini tidak bisa kita pastikan ya. Dia tidak bisa pastikan karena itu masalah yang gaib. Namun kita hanya berkata narju lil muhsin wa nakhafu ya. Kita apa namanya berharap kepada orang yang berbuat baik, atau seperti tadi orang terkena musibah, kita harap kebaikan kepada dia, dan kita tak khawatir terhadap orang yang melakukan dosa atau melakukan kesalahan. Demikian saja para pendengar Radio Roja yang dibelakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang disampaikan oleh beliau pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada pekan-pekan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.